warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal dalam suasana ukhuwah, duduk bersama di sebuah majelis ilmu, tentunya dengan tujuan mengharap dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terpisahkan waktu beberapa saat, akan tetapi bukanlah menjadi alasan untuk kemudian tidak melanjutkan kembali apa yang telah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu terkait dengan dorongan dan lecutan agar semangat kita di dalam menuntut ilmu agama tetap terjaga, bahkan bila perlu semakin meningkat dalam setiap harinya. Ikhwati fiddin rahimakumullah, untuk apa kita belajar? Pertanyaan ini harus terjawab agar kita semangat terus di dalam belajar. Siapapun yang mempelajari Islam sementara dia tidak mengetahui untuk apa, dengan tujuan apa dia belajar, seringnya akan terhenti di pertengahan jalan. Belum sampai di tempat tujuan, semangatnya hilang. Nah, kalau seandainya semangat itu hilang sementara dia masih dalam posisi dalam perjalanan, maka masih disebut dengan kebaikan. Tetapi yang menjadi masalah apabila semangatnya hilang, kemudian dia berbalik arah, meninggalkan tujuan yang seharusnya dia tempuh. Nah, atau na'udzubillah, dia berpindah jalur. Mestinya jalur thalabul ilmi dia tempuh, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia menempuh jalur yang lain. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwati fiddin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu berapa poin? Masih diingat? Kira-kira apa ya? Ada berapa poin? Karena sudah setahun, cukup lama memang. Iya, sampun setahun itu. Iya, 2015 sekarang 2016. Ada berapa poin yang pernah kita bahas? Ini ketua takmir biasanya, Bu Bet. Ya kira-kira lah. Ya, baik. Saya juga lupa kok. Yang jelas ada beberapa poin dalam pertemuan saat itu. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini ada 5 poin yang saya persiapkan. Kalau ternyata baru sampai 3, jam 7 sudah datang ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi seorang muslim yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama, dia harus tetap terus ada di jalur itu, tidak boleh berhenti, apalagi berbalik arah, apalagi harus berganti jalur. Teruslah belajar, teruslah belajar. Sampai kapan? Sampai dia membenci dan tidak suka dengan ar-riyasah, dengan pangkat, jabatan dan kedudukan. Kalau masih ada di dalam hati kita keinginan atau na'udzubillah ambisi untuk menjadi yang pertama, yang paling terdepan, kalau masih ada di dalam hati keinginan kita agar dialah yang harus diikuti pendapat dan usulnya, yang harus dipilih, yang lain tidak, nah ini tanda bahwa dia tidak boleh berhenti belajar. Nah, para ulama kita as-salafus saleh telah membuktikannya. Jadi mereka terus belajar sehingga pada puncaknya ar-riyasah, kedudukan, jabatan, pangkat menjadi sesuatu yang paling dihindari. Rahimahumullah. Nah, maka pertanyaan itu kembali ke masing-masing kita sekarang ini. Nah, dalam praktek keseharian kita, nyuwun pangapunten, mohon maaf, masihkah tersisa di dalam hati, atau mungkin bukan hanya tersisa, bahkan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi kita, untuk kemudian selalu terdepan, selalu apa namanya ingin ditampilkan, dalam arti dialah yang harus selalu dinomor satukan. Kalau misalkan dia tampil, dia terdepan untuk mengajak, untuk berdakwah, untuk memberikan semangat, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Nah, tapi yang saya maksud di sini ingin selalu dinomorsatukan. Nah, ketika tidak dinomorsatukan, jangankan nomor 4, nomor 5, di nomor 2 kan saja dia sudah mulai tersinggung, sakit hati. Nas'alullah assalamatu wal afiyah. Nah, setiap rapat misalkan pendapatnya diterima, suatu saat dalam satu musyawarah pendapatnya tidak diterima, sakit hatinya luar biasa, terbawa ke rumah, dipikirkan terus, bahkan mungkin terbawa dalam tidur, mungkin dia mengigau pun terkait dengan kok kenapa pendapat dia tidak diterima. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Nah, kenapa bukan dia yang jadi ketua, kenapa bukan dia yang jadi koordinator, kenapa bukan dia, kenapa kok fulan ya, kok alan, memangnya saya kurang apa? Kan begitu. Ketika terjadi apa namanya pergeseran posisi, padahal tujuan dan niatnya bagus, refresh untuk memberikan kesegaran, melakukan regenerasi agar yang muda tidak terpisah dengan yang tua. Sebelum yang tua hilang masanya, yang muda sudah mulai ditampilkan. Tujuannya untuk meneruskan estafeta dakwah. Nah, karena dakwah itu kan berkesinambungan, berkelanjutan, bukan hanya di generasi kita, tapi anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya. Ketika terjadi pergeseran, dia ditempatkan yang apa namanya posisi yang tidak biasa dia lakukan. Nah, dia sudah mulai apa ngelokro, artinya sudah mulai sedih. Kok saya, kok yang ngatur anak muda, orang baru, baru ngaji kok jadi pimpinan saya. Baru 2 tahun, 3 tahun aktif kok sudah jadi koordinator umum. Nah, padahal mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya maslahat untuk dakwah. Dalam hal kemampuan, keahlian, pengalaman, mungkin dia lebih. Nah, masalah parkir misalkan, dari awal dia parkir terus. Kan itu. Dalam sebuah kesempatan daurah, dia jadi wakil atau jadi anggota. Yang jadi ketua parkir, si Fulan. Siapa sih si Fulan? Oh anu, yang biasa ngaji, yang rumahnya di sini. Lu kan mau nganyar kayak jadi koordinator. Lah iya. Ternyata orangnya pendiam karena memang belum kenal sama kita. Setelah kita kenal semakin dalam, semakin jauh, ternyata dia dulu pernah jadi koordinator parkir di alun-alun. Oh. Pernah jadi koordinator parkir di Malioboro misalkan. Jadi ngatur motor, posisi. Itu punya pengalaman. Masya Allah. Jadi bukan, aduh. Kalau masih ada yang tersisa seperti itu, jawabannya apa? Teruslah belajar. Jangan berhenti. Nah, jangan berhenti. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kaba'ir, beliau mengatakan, "Wa man talaba al-ilma lil-fakhri war-riyasah wa nadhara ila al-muslimina syazaran wa tahamaqa 'alaihim wasdara bihim fa hadha min akbaril kibri wa la yadkhulul jannata man fi qalbihi dzarratun min kibrin fala haula wala quwwata illa billah." Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membuat kesimpulan, barang siapa menuntut ilmu untuk berbangga dan mencari kedudukan, entah kedudukan itu bernama atau tidak bernama. Kedudukan itu kan ada yang bernama, ada yang tidak bernama. Kedudukan yang bernama itu sekretaris, bendahara, ketua, koordinator, ketua RT, ketua RW, itu kan kedudukan yang bernama. Ada kedudukan yang tidak bernama, dia tidak memegang, menjabat dalam struktural, tapi dia selalu diposisikan sebagai orang tua, sebagai sesepuh, kan gitu. Pendapatnya diminta, sarannya didengar. Nah, beliau menyimpulkan, barang siapa menuntut ilmu untuk kebanggaan atau mencari kedudukan dengan dua jenis tadi, nah, sehingga dia kemudian dia memandang kaum muslimin lainnya dengan kesombongan, menganggap orang lain bodoh dan tidak tahu, dialah yang paling faham, dia yang paling mengerti, kan gitu. Saya punya pengalaman dalam hal ini dan saya yang paling berpengalaman, yang lain saya lebih paham daripada kamu. Nah, kata-kata seperti ini dalam pergaulan kita, ikhwati fillah barakallahu fikum, tolonglah kita jauhi, tinggalkan kata-kata seperti ini. Saya itu lebih paham dari antum, saya lebih lama daripada jenengan. Jauhi, karena kata-kata seperti ini menjadi pintu syaitan untuk merusak ukhuwah di kalangan kita. Nah, jadi saya pesan kembali, barakallahu fikum, kata-kata seperti ini sering kita dengar, gak? Sering kita dengar. Saya lebih paham, saya lebih ngerti, saya lebih berpengalaman, saya lebih tua, saya lebih. Jauhi kata-kata seperti ini, pintu syaitan. Walaupun Anda memang lebih berpengalaman, walaupun Anda lebih paham, walaupun panjenengan lebih pinter, walaupun panjenengan lebih tua, kenyataannya seperti itu, tapi kata-kata yang demikian jauhi. Kenapa? Akan melukai hati orang lain, apalagi posisi iman lemah. Nah, kata beliau rahimahullah, orang yang punya tujuan belajarnya seperti ini, fahadha min akbaril kibri, ini kesombongan terbesar. Padahal orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan tidak akan masuk surga. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, jadi masalah ngaji tidak ngaji, berangkat belajar tidak, ikut dars tidak ikut daurah, permasalahannya adalah bukan, oh kitab itu pernah saya bahas, kitab itu saya sudah khatam 2-3 kali, bukan. Tapi kembali kepada beberapa pertanyaan yang dulu pernah kita bahas beberapa pekan yang lalu, dilanjutkan sekarang ini. Tanyakan di dalam hati secara jujur, masihkah tersimpan dan tersisa di dalam hati, nah, rasa ingin dinomorsatukan. Kalau misalkan dinomorduakan, nomor 3, nomor 4, ada sesuatu yang mengganjal di hati, kayaknya kurang lengkap. Ada sebuah keputusan diambil dalam sebuah forum resmi, panjenengan tidak hadir dengan berbagai alasan, sakit, sedang pergi, lupa, tidak diundang, sudah diundang tapi undangan tidak sampai, sudah di SMS, di WA, tapi panjenengan HP-nya gangguan, error, kan gitu ya. Atau mungkin jenengan sudah merasa diundang salah hari, undangannya Selasa, kok berangkatnya Rabu loh, kok gak jadi rapat, kemarin pagi rapatnya. Oh, artinya panjenengan tidak hadir dalam musyawarah saat itu dengan berbagai alasan. Keputusan diambil, panjenengan merasa tidak sesuai dengan keputusan itu. Kemudian, wah, ganjel di hati, kok orang jago ngomong ya, padahal mestinya. Tidak, kalau itu sudah keputusan bersama, musyawarah diambil, hormati. Tidak perlu buat kasak kusuk di belakang. Nah, sudah habis waktunya. Tidak perlu buat kasak kusuk di belakang. Panjenengan tidak hadir dengan berbagai alasan, tapi forum musyawarah sudah mengambil satu keputusan, hormati, dukung. Tidak perlu berbicara kemudian janjane kayak kiye lho. Seharusnya begini. Jane apik keputusannya, tapi anak kurangnya. Itu tidak baik. Dalam hidup bermuamalah itu sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Anda menyampaikan sesuatu di luar forum yang sudah disepakati bersama. Tahan lisan. Tahan saran yang menurut panjenengan itu paling baik di dalam hati, tidak usah diucapkan. Tahan. Karena apa? Merusak ukhuwah. Nah, kalau masih ada yang seperti itu, barakallahu fikum, teruslah ngaji. Teruslah belajar. Semangatlah menghadiri majelis ilmu. Ya. Para ulama kita rahimahumullah sudah memberikan bukti nyata. Banyak dari mereka mendapatkan tawaran untuk menduduki jabatan tetapi ditolak dengan cara yang halus. Ketika cara yang halus digunakan, tetap saja ditawari, mereka mencari cara yang lain. Tetap juga dipaksa untuk menjabat, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang di luar bayangan kita. Rahimahumullah. Ini para ulama, kenapa? Karena mereka terus belajar, terus ngaji sampai tingkatan yang tertinggi seperti itu. Nah, Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, itu ditawarkan kepada beliau jabatan seorang qadhi oleh khalifah atau gubernur ketika itu, bukan khalifah, saya keliru. Ditawarkan menjadi seorang qadhi, pejabat tinggi, oleh gubernur, tetapi ditolak. Diminta, ditolak, diminta, ditolak. Sampai pada akhirnya gubernur marah, mengancam, kalau kamu tidak mau menerima tawaran ini, akan saya cambuk kamu sebanyak 300 kali. Kata Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, ya, kalau misalkan Anda ingin mencambuk saya sebanyak 300 kali, silahkan, saya terima. Ya, asalkan tidak dipaksa menjadi seorang pejabat. Subhanallah. Ya beda lah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada pengumuman apa, dicari pejabat, jangankan pejabat, pegawai. Kok pejabat? Pegawai. Pegawai rendahan aja. Siap dibuka lowongan pegawai rendahan, pegawai. Dibutuhkan 100 kursi. Syaratnya cuma satu, dicambuk 300 kali. Pada daftar, Pak. Daripada ngeluarin duit 25 juta, 100 juta, 200 juta untuk PNS. Sudah siap cerita kemana-mana. Tahun ini nih, nyong keterima. Ketipu sama calo. Cerita seperti itu sudah terlalu banyak. Dan bukan sedikit. Nah, beliau lebih memilih dicambuk 300 kali. Bukan cambukan laler. Cambukan, betul-betul cambukan 300 kali, ditolak. Al-Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Diberikan tawaran menjadi seorang qadhi, beliau tolak. Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah diberi tawaran menjadi qadhi, juga menolak. Bahkan beliau rela pergi meninggalkan kampung halamannya demi menghindari tawaran untuk menjadi seorang pejabat. Panjenengan orang Purbalingga asli, kan itu yang Purbalingga, dipaksa jadi pejabat, Pak, dipaksa ini, tidak menggunakan uang, tidak menggunakan pendaftaran, tanpa kampanye, tanpa registrasi, langsung jadi pejabat. Tapi demi menghindar jabatan seperti ini, akhirnya panjenengan lari, diam-diam, nggak ngasih tahu tetangga kanan, tetangga kiri, nggak ngasih tahu keluarga dan kerabat, pindah ke Banyuwangi. Waduh banget ya. Itu dilakoni oleh para ulama kita. Kenapa? Betul-betul menghindar dari yang namanya jabatan serta kedudukan itu. Nah, Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, Sufyan Al-Thawri Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah, juga dipaksa seperti itu. Beliau dari Kufah. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri Kufah, Kufi. Kalau Sufyan bin Uyainah Makki. Kalau kita membaca dalam satu sanad Sufyan, perawinya orang Mekah, berarti yang dimaksud Sufyan bin Uyainah. Kalau Sufyan muridnya, seorang perawi istilahnya, orang Kufah, orang Basrah, atau orang Irak, berarti Sufyan Ats-Tsauri. Itu cara membedakan salah satunya. Nah, rahimahullah. Dipaksa menjadi pejabat. Lari. Dari Kufah lari ke Basrah. Melakukan penyamaran. Menjadi seorang penjaga kebun. Apa kebun anggur apa kebun kurma. Saya lupa. Yang jelas kebun buah-buahan. Itu jadi tukang bersih-bersih, tukang petik. Ulama besar, Pak. Rela menjadi apa namanya buruh kasar. Hanya untuk menghindari. Ini dicari-cari sama khalifah. Di Baghdad dicari-cari. Mana itu Sufyan Ats-Tsauri? Wah, zaman siki ya, Pak. Dan ini malah mendekat ke penguasa. Cari ini, calo, bayar. Wah, semua cara ditempuh. Insya Allah. Jadi pejabat. Diumumkan barang siapa yang bisa menemukan Sufyan Ats-Tsauri, lapor ke khalifah dapat hadiah. Bisa bayangkan gak? Wong aneh ya, kalau zaman sekarang mungkin dibilang orang gila. Kan itu orang meniti karir dari bawah untuk mengejar yang paling tertinggi, sikut-sikutan kok. Teman satu letting dihancurkan. Teman satu letting dihancurkan. Kenapa? Semakin naik ke atas jabatan semakin sedikit. Oh, satu provinsi yang namanya bintang cuma satu atau dua. Untuk sampai jabatan ke sana, di bawahnya harus sikut-sikutan. Ke kanan ke kiri sikut-sikutan. Bilang yang ke bawah angkat saya, cari apa namanya kasus yang sukses sebanyak-banyaknya. Yang ke atas bayar, menjilat dan mendekati. Jadi semua cara dipakai biar pangkatnya naik. Insyaallah. Itu gambarannya zaman sekarang untuk pangkat naik. Orang yang satu letting, satu level, disikut kanan-kiri. Dia punya bawahan, diminta untuk menaikkan namanya. Diberitakan, dipublikasikan. Yang ke atas, pejabat dan apa pimpinan serta atasan dideketin. Kasih hadiah, sampai, apa pak, yang penting saya siap pak, saya siap pak. Dan gimana pak, iya pak. Jadi babunya. Ini Sufyan Ats-Tsauri dicari-cari karena untuk jadi pejabat. Itu. Sampai kemudian, kebun itu kan juga membuka kayak objek wisata, apa namanya, argo wisata kan gitu ya. Kalau bahasa kita argo wisata. Para pengunjung datang, melihat buah, tanya ini beli sekian, bayar. Ada seorang pengunjung rombongan datang tanya, ini apa namanya anggur Basrah dengan Kufah lebih manis yang mana ya? Yang ditanya waktu itu Sufyan Ats-Tsauri yang sedang menyamar. Kata Sufyan, saya gak tahu. Loh kok gak tahu? Nah, saya belum pernah nyicip. Kan itu. Saking jujurnya loh. Saking jujurnya zaman siki ya. Sambil nunggu klek kan gitu. Saking jujurnya sampai enggak bisa membedakan mana buah yang paling manis. Apa namanya hasil pertanian Basrah atau hasil pertanian Kufah. Ini oleh pengunjung kan kecewa dengan jawaban seperti itu, dilaporkan kepada pemilik kebun. Itu kok petugasmu begitu? Apa ya? Kata pemilik kebun, kalau memang betul jawabannya seperti itu, di dunia ini yang bisa menjawab seperti itu cuma satu, itu Sufyan Ats-Tsauri itu. Cari dia. Tangkap. Kan gitu, tangkap. Kita bawa ke khalifah, barangkali dapat hadiah. Cari Sufyan Ats-Tsauri sudah lari. Ini kejar-kejaran biar enggak jadi pejabat loh, Pak. Masyaallah. Zaman sekarang ada enggak kira-kira? Ada. Yang luar? Gak ada ya. Yang luar denger gak? Ceritanya tentang siapa? Siapa? Bagus berarti mikrofonnya. Bagus berarti Abu Bed ya. Ini kualitasnya nomor satu kayaknya. Sepondok ini nomor satu mesti. Lari akhirnya. Dari Basrah lari sampai ke negeri Yaman. Bayangkan. Bayangkan Irak, Yaman itu cuma menghindar dari jabatan. Sampai menghindar dari jabatan di Mekah negeri Yaman. Dalam satu rombongan perjalanan dari Mekah ke negeri Yaman, seorang peserta rombongan merasa kehilangan barang. Dari semua rombongan ini sudah dikenal kecuali satu orang ini. Maka tuduhan pun dilayangkan kepada orang tersebut, Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ini nih pencurinya, ini pencurinya. Dibawa ke gubernur Yaman. Ini orangnya pencuri nih. Kan gitu. Kemudian gubernur nanya, kamu yang mencuri, demi Allah saya tidak mencuri. Tapi orang-orang kan banyak, suara banyak, dia. Akhirnya gubernur, coba saya minta izin berbicara empat mata dengan orang ini. Mbok barangkali jujur. Barangkali di depan orang banyak kan izin ya ngakoni ya. Dipanggil, demi Allah saya bersumpah. Apakah kamu yang mencuri? Bukan, demi Allah bukan saya. Nama kamu? Saya Abdullah. Bukan bilang nama saya, tapi saya Abdullah bin ayah saya Abdurrahman. Dari mana Kufah? Tanya-tanya, akhirnya ketahuan. Gubernur ini kan orang pinter juga, bisa mengenali faham. Akhirnya, demi Allah, kamu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Iya, saya Sufyan Ats-Tsauri. Konangan akhirnya, gubernur serba salah. Perintah dari khalifah untuk menemukan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi beliau sangat menghormati Sufyan Ats-Tsauri. Pikir. Sudahlah wahai imam, silahkan engkau pergi kemanapun yang engkau suka. Aku jamin keamananmu. Jadi melanggar perintah khalifah. Karena apa? Lebih hormat kepada ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ceritanya seperti itu. Jadi beliau sampai menghindari ar-riyasah, menghindari kepemimpinan, kedudukan dan jabatan itu sampai seperti itu. Melakukan sesuatu yang menurut kita ekstrim banget gitu loh. Ekstrim banget. Rahimahumullah, itu para ulama kita. Ada ulama kita sampai pura-pura gila. Ulama kita tuh pura-pura gila biar tidak diangkat sebagai pejabat. Kan itu. Perintah datang, saya lupa namanya siapa. Kan itu. Perintah datang. Jemput. Ini berita sudah santer, ini mau diangkat jadi pejabat. Sebelum utusan dari khalifah datang, ulama kita ini rahimahullah keluar dari rumah pakai baju terbalik. Enggak pakai sandal, enggak pakai tutup kepala. Jalan di tengah pasar keramaian orang sambil jalannya dibuat pura-pura gila, Pak. Pura-pura gila. Bayangkan keluar dari rumah bajunya dibalik sengaja. Tidak pakai sandal, enggak pakai sepatu, telanjang. Telanjang kaki. Kan itu, tidak pakai tutup kepala. Kemudian jalannya dibuat-buat kayak orang gila lah. Saya enggak bisa praktek saya. Bisa praktek ya seperti tadi. Tim utusan dari khalifah datang. Mana orangnya itu? Orang kayak gini mau jadi pejabat. Balik maning ning khalifah. Khalifah orangnya enggak pantas. Loh kenapa? Begini orangnya sudah enggak jadi. Cuma pura-pura gila, Pak. Nek zaman siki sing ora dadi pejabat gila. Bener apa ora? Zaman sekarang kalau enggak jadi pejabat gila, enggak jadi pegawai aja gila kok. Maka dalam tiap pilkada, pilkada itu selalu saja rumah sakit jiwa dimanapun ada selalu menyediakan beberapa kamar khusus untuk CJ tadi, calon jiwa tadi. Saya itu kalau sudah mulai masuk pilkada. Pilkada itu sudah. Kemudian juga pilek. Pilek itu pilihan anggota legislatif itu. Selalu saja rumah sakit jiwa dimanapun saja itu menyiapkan beberapa kamar. Ini calon. Pernah dengar? Orang nyalon terus gila. Kok baru sampai situ? Rekaman atau asli itu? Oh RI. Gak apa-apa kalau RI. Pernah dengar orang gila karena gagal nyalek itu? Pernah? Apa di Purbalingga gak ada? Kalau di berbagai daerah banyak sekali. Selalu saja ada liputan. Tiap-tiap media massa itu ada liputan, baik cetak maupun elektronik. Ada liputan ini gila. Kan itu. Ada di sebuah tempat begitu. Bos sudah kaya raya coba, kurang apa dia? Punya bis puluhan. Punya bis, usahanya bis antar provinsi, orang kaya. Nyalon gagal. Nauzubillah. Berapa hari kemudian sudah ditemukan di jalan dalam nauzubillahi min dzalik, nas'alullah assalamata wal afiyah, dalam keadaan telanjang bulat ngomong sendirian masuk rumah sakit jiwa. Kurang apa coba hidupnya? Kan sudah tenang enak masih saja coba-coba. Kan itu. Hidup bahagia kalau coba-coba. Maka wallahu alam bis-shawab, Itu praktek dari para ulama kita. Mereka sangat menghindar dari apa yang disebut dengan pangkat, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Baik kedudukan yang bernama maupun yang tidak bernama. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, posisikanlah bahwasanya kedudukan kita semua itu sama. Nah, jangan selalu ingin di nomor satu kan. Kalau di nomor dua kan, di nomor tiga kan, sudah kecewa, sakit hati, gak mau terlibat lagi. Bahasanya masya Allah, ya kalau memang saya tidak diperlukan lagi, ya saya lebih baik mundur saja daripada malah membuat konflik. Loh, jenengan mundur itu sudah sebab konflik. Mestinya kita yang dewasa. Artinya dalam tiap rapat, setiap pertemuan, forum apapun yang sifatnya bersama, musyawarah. Nah, 10 kali pertemuan, 10 kali berpendapat, 10 kali itu juga pendapat panjenengan tidak diterima oleh majelis. Karena ada pendapat yang jauh lebih baik. Jenengan tidak boleh sakit hati, tidak boleh kecewa. Tetap ikut rapat. Nah, kita mengajukan pendapat, kita menyampaikan usulan dan saran, tujuannya kan bukan untuk diterima, tapi untuk menajamkan hasil keputusan nanti. Nah, kita rapat bersepuluh, pendapat yang muncul sepuluh, yang diterima kan akhirnya nanti satu. Tapi satu pendapat itu kan sudah di melalui apa namanya, melalui sharing yang ketat. Pendapat yang diputuskan itu akhirnya setelah mempertimbangkan 9 pendapat yang lainnya, dari sisi ini jauh lebih baik, dari demikian ini yang paling bagus, yang paling tepat ini, dari segi biaya ini yang memungkinkan, yang masuk akal, yang mudah dikerjakan, yang memungkinkan untuk bersama ini. 9 pendapat yang lainnya akhirnya ditinggalkan. Kalau kita berpendapat tujuannya untuk pendapat diterima, ya akhirnya seringnya kecewa. Tapi berpendapatlah untuk mencari keputusan yang terbaik. Pendapat panjenengan tidak diterima, tetapi bukankah dengan dasar pendapat panjenengan itu keputusan terakhir itu menjadi lebih kuat, karena sudah dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Dari semua pendapat 10 ini, yang terbaik ini. Kenapa? Ini yang paling murah, karena kemampuan kita ternyata tidak mampu. Ini yang paling apa, yang paling simpel, yang paling sederhana, karena memang kekuatan kita hanya sampai di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu poin yang pertama. Cukup nggih poin yang pertama ini? Cukup. Kita masuk ke poin yang kedua. Nah, ya monggo. Ini adalah bagian dari introspeksi muhasabah kita masing-masing, bahwa sudahkah kita cukup untuk belajarnya? Sampaikah di sini semangat kita untuk mengaji? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Sudah cukup atau harus dilanjutkan sampai di sini, atau masih ada yang di depan untuk kemudian harus dikejar, yaitu ilmu syar'i. Nah, salah satu jawabannya dari pertanyaan ini, tersisa atau masih adakah tersimpan di dalam hati keinginan untuk selalu di nomor satu kan. Jadi kalau tidak nomor satu, tidak kecewa. Kan itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, sampai kapan kita belajar, sampai kapan kita ngaji. Nah, kalau membahas poin yang pertama tadi saja, akhirnya ngajinya ya sampai mati kan ya, karena keinginan itu akan selalu muncul. Tahun ini kita selamat, tahun depan belum tentu, jangankan hitungan tahun, hitungan hari hati sudah berubah. Hitungan hari, hati sudah berubah. Maka teruslah belajar sampai ada keinginan muncul nomor satu, diendapkan. Ada sedikit mulai muncul kecewa, sakit hati karena di nomor dua kan, endapkan. Jangan sampai muncul di lisan. Nah, jangan sampai muncul di lisan. Nah, tapi kalau memang sudah terpilih, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan rapat, keputusan musyawarah, menunjuk fulan bin fulan menjadi koordinator umum. Jangan terus akhirnya melayu ning Banjarnegara, pindah ning Cilacap. Kenapa? Nyong ora gelem dadi koordinator daurah lah. Kan ini. Kalau sudah keputusan bersama, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah kesempatan panjenengan untuk berperan di dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah berkahi usaha, kemudian upaya panjenengan untuk menjadi seorang koordinator, sekretaris, bendahara, bagian ini, bagian ini, seksi itu. Kalau sudah diputuskan dalam forum, laksanakan. Bukan karena panjenengan yang berharap-harap, muka-muka tadi sekretaris, mudah-mudahan jadi bendahara. Enggak. Tapi sudah berusaha menolak, kemudian ditunjuk dalam sebuah forum. Laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan salah faham. Akhirnya semua nanti malam menemui Ustadz Ridwanul Bari, kemudian mundur semua. Ustadz nyong mundur. Ustadznya, lho kenapa? Ustadz Mukhtar tadi taklimnya gitu. Wah, saya yang salah. Jadi jangan salah dipahami ya. Yang saya maksud tadi kan ada keinginan dari hati untuk dinomorsatukan. Tapi kalau panjenengan, saya yakin semuanya yang terlibat dalam kepengurusan apapun, tidak ada di dalam hati saya berprasangka baik, dan yakin bahkan tidak ada satupun keinginan dari hati untuk kemudian dinomorsatukan. Menjalankan tugas, mendapatkan posisi di seperti itu, karena memang ini adalah tanggung jawab dakwah. Memang tanggung jawab dakwah, bukan karena apa? Ingin dinomorsatukan. Yang jadi pembahasan kita tadi apa? Ingin selalu dinomorsatukan. Kalau tidak, berarti kecewa, sakit hati ini tidak, insya Allah. Jangan mundur, nggih. Kalau mundur berarti tidak sesuai nasihat saya. Nah, itu aja pokoknya. Saya tidak mau disalahkan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah barakallahu fikum, sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita mengaji? Sampai kita benar-benar mencintai orang-orang saleh. Dan hilang betul dari hati kita rasa cinta, rasa simpati kepada orang yang buruk, kepada orang yang jahat. Nah, jadi hati kita penuh dengan rasa cinta kepada orang-orang saleh. Hati kita betul-betul apa? Penuh dengan rasa cinta kepada orang-orang saleh, ingin selalu dekat dengan mereka. Nah, selalu tidak tenang ketika bersampingan, berdampingan, berdekatan dengan orang-orang yang jahat. Pokoknya gelisah. Selalu gelisah. Nah. Tapi kalau misalkan kita sebaliknya, na'udzubillah, dekat orang-orang saleh malah gelisah. Pengennya segera apa pergi. Kan itu, ora tenang hatine. Tapi kalau kumpul dengan na'udzubillah orang-orang apa namanya, orang-orang pasar yang sholat aja enggak kebanyakan mereka, malah bisa ngobrol dawa, ngalor ngidul. Tapi kalau udah di majelis taklim jadi pendiam. Kan itu. Anak ikhwan apa? Deketin ajalah. Sudah ngobrol dikit-dikit orang tenang, pengennya bubar bae. Astagfirullahaladzim. Orang saleh dekati. Orang jahat jauhi. Orang jahat itu apa? Orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Tadzkiratul Huffaz, semua ini hanya cuplikan saja, bukan saya yang mencari satu persatu, bukan. Tapi ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang mu'asirin berisikan kumpulan faedah dari kitab-kitab Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Dari kitab Al-Kabair, Tadzkiratul Huffaz, dari Siyar A'lamin Nubara, dari Tarikhul Islam. Nah, dari kitab-kitab Adz-Dzahabi lainnya itu dikumpulkan oleh beliau, dibaca satu persatu, ditulis, jadilah sebuah kitab. Nah, saya mengambilnya dari kitab itu. Jadi bukan saya yang mencari. Pinter banget kalau mencari sendiri. Kan itu. Ini cuma mencuplik dikit-dikit-dikit. Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab tersebut dinukilkan dalam kitabnya Tadzkiratul Huffaz, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, waqa'a li hadithuhu. Saya mempunyai riwayat hadis dari beliau. Yang dimaksud adalah Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Min ghairi wajhin alian. Tidak hanya satu jalur. Sanadnya sifatnya ali. Jadi jarak antara Al-Imam Adz-Dzahabi sampai kepada Al-Imam Ibnul Mubarak itu jumlah perawinya sedikit. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang sezaman dengan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Wabil ijazati baini wa bainahu sittatu anfus. Bahkan ada sebuah riwayat yang sifatnya ijazah, jarak antara saya dengan Ibnu Mubarak cuma 6 orang. Itu namanya sanadnya 'ali. Artinya kebanyakan orang di zaman Adz-Dzahabi antara mereka dengan Ibnu Mubarak misalkan 10 orang. Tetapi Al-Imam Adz-Dzahabi sampai punya riwayat cuma 6 orang yang apa? Memisahkan. Kenapa? Orangnya tua. Kan itu. Kemungkinan untuk salahnya jauh lebih kecil karena jumlah perawinya lebih sedikit. Nah. Bisa dipahami nggih? Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan seperti itu. Nah. Berikutnya Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wallahi inni la uhibbuhu fillah. Demi Allah sungguh saya mencintai Ibnu Mubarak karena Allah. Wa arjul khaira bihubbih. Dan saya berharap memperoleh sekian banyak kebaikan disebabkan saya mencintai beliau. Lima amhanahu Allahu minat taqwa wal ibadati wal ikhlas wal jihadi wasi'atil ilmi wal itqan wal muwasati wal futuwati wassifatil hamidah. Karena rasa cinta saya kepada Ibnu Mubarak disebabkan anugerah yang Allah berikan untuk beliau berupa takwa, ibadah, ikhlas, jihad, keluasan ilmu, kekuatan ilmu. Nah, kemudian kedermawanan beliau, kerendahan hati beliau dan sifat-sifat terpuji lainnya. Beliau Al-Imam Adz-Dzahabi mengingatkan kita bahwa membangun pondasi cinta dan bangunan cinta serta atapnya, atap cinta kepada seseorang itu harus didasarkan karena apa? Iman dan Islam. Bukan karena harta benda yang dia punya, bukan karena kedudukan dan jabatan yang dia punya, bukan karena kebaikan yang pernah dia berikan untuk kita. Bukan semata-mata itu. Tetapi kita mencintai si A, si B, si C haruslah karena ibadah yang dia punya, ikhlas yang dia perlihatkan, ketakwaan yang dia tunjukkan, ilmu yang dia miliki, nah, kedermawanan serta kebaikan-kebaikan yang sifatnya ibadah. Nah, jaraknya jauh. Tetapi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala merasa perlu untuk menyatakannya secara tulisan dan lisan. Saya mencintai Ibnu Mubarak rahimahullah. Dan kita pun seperti itu, mencintai sahabat-sahabat Nabi semuanya tanpa terkecuali. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in. Nah, sampai ulama di zaman kita, Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari, nah, Syekh Muhammad bin Hadi, dan para ulama lainnya. Kita juga mencintai asatidah kita di Indonesia, Al-Ustaz Luqman Ba'abduh, Hafizahullah Ta'ala, kita cintai beliau. Nah, kita mencintai Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid, Hafizahullah, kita cintai Al-Ustaz Usama bin Mahri, kita cintai Al-Ustaz Qamar Su'aidi, kita cintai Al-Ustaz Ashkari, Ustaz Ruwaifi, nah, dan semua ustaz-ustaz yang lain. Ini bukti bahwa barakallahu fikum, ilmu sudah betul-betul tertanam kuat di dalam hati kita, mencintai orang-orang saleh. Nah, walaupun sebagian ulama kita dengan ketawadhuan mereka menyatakan uhibbus salihina walastu minhum wa akrahu atau wa ubghidu talihina wa ana minhum wa ana syarru minhum. Sebagian ulama mengatakan saya itu mencintai orang-orang saleh, orang-orang baik, walaupun saya sendiri bukan orang baik. Saya benci orang jahat meskipun saya lebih jahat dari mereka. Ini kan bentuk ketawaduan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Jadi sekarang dalam praktek keseharian kita, barakallahu fikum, coba kita lihat. Nah, bisakah kita berlama-lama berbicara dengan sesama ikhwan salafi kalau bahasa kita? Nah, betahkah kita ngobrol dan berbicara dengan asatidah, dengan ustadz misalkan? Jangan karena alasan sungkan, alasan pekewuh, alasan mengganggu. Jangan sampai itu adalah hanya alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Karena kita yang tidak serak. Nah, karena kita takut kalau dinyatakan itu salah, ini keliru, jangan begini, harusnya demikian. Kita malah senang dan suka ditegur. Nah, jangan kemudian sakit hati kalau diingatkan. Alhamdulillah, sebelum meninggal dunia, ada yang mengingatkan kesalahan kita. Alhamdulillah, ada yang menegur kita, sehingga kesalahan itu tidak terus kita lakukan. Nah, ngobrol sama ikhwan salafi, orang yang sama-sama ngaji, di satu majelis ilmu, nah, sebentar. di dalam masjid sebentar. Tapi kalau nongkrong di pinggir jalan 2 jam, 3 jam. Marung, tahu marung ya? Duduk di warung sambil minum kopi, sambil makan mendoan sama sego kucing. Di angkringan, sampai jam siji ngobrol ngalor ngidul. Betah. Tapi kalau di masjid hawane panas, boy. Kan itu, hawane panas. Dikit-dikit berisik, bocah-bocah pada berisik santrine. Nyong ra gelem lah ning pondok. Tapi kalau di pinggir jalan wong-wong tin, tidak terganggu. Astagfirullahaladzim. Tidak terganggu. Ini kan perlu dicek, diperiksa hati kita itu seperti apa. Nah, kalau kita malah lebih dekat dengan, mohon maaf ya, saya gunakan bahasa ini mungkin terlalu kasar, tapi saya memilih bahasa ini biar kita lebih paham ya. Saya bukan untuk menghina, bukan dalam rangka merendahkan juga, na'udzubillah, bukan. Tapi hanya untuk memahamkan bahasa yang saya ingin sampaikan. Kok kita lebih srek dengan orang-orang jalanan. Nah, kalau dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang ngaji, kok susah betahnya, kan itu ngobrol politik. Nah, partai ki pecah dadi loro, ora lah siki dadi telu, kan itu. Wah, kurang update loh. Sekarang ada pecahan yang keempat, kan itu. Yang pecah mung siji partai sing lainnya solid. Mau ngapusi. Kabeh partai pecah siki. Iki pimpinannya ini pimpinannya ini. Wah. Satu jam, dua jam cerita tentang partai politik. Orang-orang rampunge. Kan itu ya. Tapi pas giliran yang dibahas, yang diangkat tentang tentang hukum agama. Wong dibahas sing ringan-ringan bae lah. Astagfirullahaladzim. Cerita tentang politik apa dunia orang berambisi dengan penuh angkara murka mencari jabatan. Betah. Padahal enggak ada manfaatnya buat dia. Tapi kalau yang sudah dibahas misalkan sahabat, misalkan ayolah, bengi iki ronda sing diceritakna sahabat coba. Antum cerita apa? Ajalah ustaz bae lah. Padahal pengetahuan dia dan wawasan tentang sahabat banyak. Ronda berlima, ronda berenam, biar enggak ngantuk. Masing-masing kita sepakat satu cerita, satu sahabat. Atau dibalik satu sahabat satu cerita lah, kan itu gantian gue, kan itu gantian. Akhirnya lapor sama pimpinan ronda, nyong aja diwenahna ronda Selasa malam Rebu. Lo kenapa? Jan pembahasane serius, Ustad Kabe, ya kan Selasa malam Rebu kan bahasanya, pas Ustad Ridwan sama Ustad Maimun kan, om tadi. Baca di situ tadi jadwal ronda. Kenapa? Mau ditakoni faedah terus gitu. Kon malah kon murojaah hadis. Ronda kok murojaah hadis. Meng ora gelem lah. Pindah. Astagfirullah kesempatan. Yang lain cerita ngalor ngidul ini ustadznya bimbing, sudahlah. Walaupun kita nanti ngobrol ngalor ngidul, sing penting satu orang satu hadis. Walaupun sudah ya innamal a'malu binniat, boleh Ustaz? Boleh. Innamal a'malu binniat. Wa innamal a'malu limanana antum man ahdatsa fi amrina hadza. Antum nyong isane innamal a'malu binniat maning. Wong itu mengingatkan niat kita yang selalu berubah-ubah dan selalu bergeser kok. Apa salahnya? Karena 10 orang yang ronda semuanya innamal a'malu binniat, tapi dikasih kesempatan contohnya siji. Hadisnya sama tapi contohnya siji. Kan itu. Masya Allah. Ini malah lapor sama koordinatornya. Aja diwenehna Selasa malam Rebu apa serius banget lah. Padahal alhamdulillah ustaz-ustaznya enggak ada yang serius nih. Maksudnya ya lo kan gitu lo profil semua. Bukan tegang ora kaku. Alhamdulillah. Itu juga salah satu penanda sampai barakallahu fik sampai kapan kita harus belajar. Nah, jadi kalau misalkan masih ada kita rasa seperti itu, jadi kalau berkumpul dengan orang-orang soleh malah gelisah, ora tenang. Tapi kalau ngobrol ke wong jalanan, wong pasar malah bisa ngalor ngidul, ngaji pak, talabul ngilmi, aja mandek, kan itu. Jangan berhenti. Itu yang kedua. Udah jam 7 sih. Karena peraturan kita begitu, kalau sudah dari jam 6 sampai jam 7 dijadwalkan, mulainya kapan saja boleh. 6 seperempat bisa, 6 sepuluh bisa, setengah 7 bisa. Berhentinya ini yang gak bisa ditawar. Siji maning. Jadi yang kedua bisa untuk beberapa setahun berikutnya lah. Karena kemarin dari jarak 1 tahun 2015-2016 ya. 1 tahun anu, harus menjaga pola. Udah 1 tahun kok masuk-masuk jadi 2 bulan kan wagu. Ya, yang ketiga ini yang terakhir, memberikan kesempatan untuk panitia Masjid Agung untuk persiapan di sana. Alasannya kan itu. Itu yang keberapa tadi? Maksudnya apa yang kedua? Yang belakang. Ah, yang belakang. Yang tunduk lah. Karena biasanya yang tunduk begitu. Maksudnya yang nomor dua tadi apa? Antum mas yang, ya antum. Apa? Belajar, benar belajar. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti belajar. Karena alasan yang kedua apa? Sampai kapan kita belajar, terus belajar pokoknya. Bagus. Berarti udah masuk ini tujuan diadakan acara ini masuk. Pokoknya belajar terus pokoknya. Alasannya dibantu sama yang sebelah kirinya. Yang nomor dua, mas. Nama dulu, nama biar kenalan lah. Kenalan sama orang soleh. Muhammad Bayu Hindrawan, Purbalingga asli. Oh, sumampir, jauh banget. Alhamdulillah, karena semangat belajar sih ya. Tak pikir tadi mampir Ustaz. Ternyata sumampir. Gimana tadi alasan kedua Mas Muhammad Bayu Hindrawan? Yang kedua tadi yang saya sampaikan, jangan ditambah dulu. Harus belajar sampai betul, sampai meninggal dunia. Jangan berhenti belajar sampai kita meninggal dunia. Begitu ya. Bagus, perwakilan dari Sumampir. Sudah mengharumkan nama Sumampir ya? Mau ditambahi? Boleh. Baterai dewe kok. Karena niat selalu berubah. Bagus. Tambahan lagi. Isi kepala kita tidak tahu. Pakai doa. Banyak banget ya tambahannya. Abu Amrin. Sampai kita mencintai orang-orang soleh dalam arti yang sebenarnya loh ya. Kalau mencintai ya kita bisa ngaku, wah aku mencintai kok. Tapi sebenarnya mencintai orang soleh itu bisa dibuktikan apa? Kita ketika berkenalan dengan orang baik, orang soleh, kalau bahasa kita wong pada ngaji, yang sergap ke masjid, kita itu bisa apa? Kalau bahasa wong tukang demes, bisa klop. Jadi enggak, orang tidak ada ganjaran di hati. Begitu nggih. Nomor tiga, waktu sudah mengejar kita. Nah, yang ketiga, harus belajar terus ngaji sampai kita benar-benar tidak suka dengan popularitas. Popularitas apa? Keterkenalan. Nah. Jadi ini ujian buat kita semua. Dan ujian bagi orang yang ingin belajar serta melakukan apapun. Ingin terkenal, ingin populer. Namanya dikenal, orangnya dikenal. Bangga kalau dikenal. Kan begitu. Kalau masih ada rasa seperti itu, berarti jangan berhenti ngajinya. Jangan berhenti belajarnya terus begitu. Sampai kita betul-betul benci, gak suka. Dengan popularitas itu betul-betul gak suka. Nah, itu yang kemudian akhirnya diraih oleh para ulama kita. Meskipun para ulama kita juga mengingatkan, serta mereka pun mengakui. Mereka pun mengakui, rahimahumullah, bahwa awal-awal belajar tidak sedikit dari mereka ingin populer. Tapi karena terus sabar dalam belajar, terus ngaji menuntut ilmu, akhirnya rasa seperti itu hilang, berganti dengan apa? Ketidaksukaan terhadap popularitas. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beberapa saat sebelum meninggal dunia, setelah beliau menjadi ulama besar, imam minal a'immah, imam ahli sunnah, apa cita-cita beliau yang terakhir ingin tercapai? Cita-cita beliau yang terakhir apa kata beliau? Saya ingin tinggal di lembah daerah Mekah, tidak ada satu orang pun yang mengenali saya. Oh, ini sudah puncak ilmu yang paling tinggi seperti itu. Nah, sampai ada rasa tidak ingin dikenal, ingin hidup jauh dari keramaian. Ini puncak ilmu para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, sahabat yang mulia Buraidah ibn al-Husayb rahimahullahu radhiyallahu ta'ala anhu, dinukilkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, karena tadi saya sudah sampaikan nukilan-nukilan di sini diambil dari sebuah kitab yang berisikan kumpulan faedah dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dari berbagai kitab karya beliau. Sahabat yang mulia Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu mengatakan, syahidtu Khaybar, saya ikut perang Khaybar. Perang Khaybar, Khaybar itu kan wilayah Yahudi di pesisir atau pinggiran kota Madinah. Itu kampung Yahudi terakhir, karena kampung-kampung sebelumnya Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik itu sudah dieksekusi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena pengkhianatan-pengkhianatan yang mereka lakukan. Yang terakhir adalah Benteng Khaybar. Benteng Khaybar ini benteng Yahudi yang paling kuat. Penduduknya, penduduk Yahudi juga paling banyak. Nah, mereka juga dikenal kaya raya karena punya kebun kurma yang sedemikian banyak. Nah, itu karena pengkhianatan mereka juga. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk mengepung Benteng Khaybar. Dikepung berapa kali gagal, gagal, gagal. Sampai kemudian yang dipilih sebagai panglima siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya benteng itu berhasil dikuasai. Nah, kata Buraidah, syahidtu Khaybar, saya pernah, saya ikut dalam penaklukan Benteng Khaybar. Wa kuntu fi man sa'ida dzulmah, saya termasuk regu yang bertugas untuk naik ke atas benteng tinggi. Kan ditugaskan setelah dikuasai kan harus diamankan. Nah, faqataltu hatta ru'ya makani, waktu itu saya berperang. Nah, demi menaklukkan benteng tersebut. Nah, sampai kemudian posisiku bisa dilihat oleh banyak orang. Karena apa? Posisinya di tempat tinggi. Wa alayya thawbun ahmar, waktu itu saya pakai baju atau pakaian tempur berwarna kemerah-merahan. Fama a'lamu anni raqibtu fil Islam dhanban a'zama alayya minhu, kata sahabat yang mulia Buraidah ibn al-Husayb, setahu saya di dalam selama menjadi orang Islam, setahu saya semenjak masuk Islam tidak ada dosa yang paling besar aku lakukan dibandingkan hari itu. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan keterangan apa ini maksud saat itu, asyuhrah. Nah, dikenal orang, subhanallah. Ini seorang sahabat Buraidah ibn al-Husayb. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam catatan kakinya memberikan ta'liq, ini adalah pendidikan dari sahabat yang mulia untuk selalu apa? Nah, izra an-nafs, untuk selalu memposisikan, introspeksi diri, salah itu keliru harus diperbaiki. Nah, ini juga bentuk ketawadhuan dari sahabat yang mulia Buraidah ibn al-Husayb. Padahal kita yakin yang beliau lakukan saat itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, jadi beliau menganggap saat beliau berperang di atas Benteng Khaybar menggunakan pakaian yang mencolok, warnanya berbeda dengan warna pakaian-pakaian yang lainnya, itu kan sudah terkenal, membuat dikenal orang kan begitu ya, membuat beliau dikenal orang, itu sudah dianggap sebagai dosa. Bukan karena itu betul-betul dosa kemudian akhirnya kita tidak mau tampil di depan, bukan, tapi ini izra'an nafs. Izra'an nafs artinya muhasabah, itu salah, itu keliru, harus diperbaiki, harus diluruskan niatnya, harus dibetulkan tujuannya, maksudnya itu apa. Nah, barakallahu fiik. Ini yang diperlihatkan dan ditujukan oleh para ulama kita rahimahumullah. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, itu kalau kemana-mana selalu menghindar, menyamar. Itu yang dilakukan para ulama. Abdullah bin Al-Mubarak juga seperti itu, melakukan penyamaran. Kenapa? Biar tidak dikenal orang. Biar tidak dikenal orang. Nah, jangan ngobrol lama, kan gitu ya. Ngobrol lama, ngomongnya asal ngomong kan gitu, tersinggung. Kowe ora kenal nyong. Enggak kenal saya, Bang. Kowe siapa sih kowe? Anu gitu. Ini Ustaz Mokhtar ini. Astagfirullah. Afan Ustaz, afan Ustaz. Daripada ngasih contoh orang, ngasih contoh sendiri. Enggak boleh seperti itu. Kan itu enggak boleh seperti itu. Mentang-mentang jadi pejabat, jadi pengurus, jadi orang kaya, diajak ngobrol sama orang kok seperti tidak seperti biasanya orang lain, biasa hormat, biasa enggak-enggak. Ini kok ngomong asal ngomong itu, terus singgung, kok ngendi sih? Apa kowe? Geser sedikit lah, anu itu. Geser sedikit. Badan lemu. Ngambil tempatnya orang lagi, geser. Oh iya, nggih. Kenalan bapak siapa? Oh iya. Kan itu. Setelah kenalan namanya siapa? Mukhtar. Mukhtar siapa? Bin Rifai. Di banter-banter nah. Oh. Mukhtar bin Rifai sama ya dengan namanya Ustaz dari kelompok. Lah iya memang saya. Itu enggak boleh, enggak boleh seperti itu. Kalau memang dia posisi tidak tahu, jaga hatinya biar tetap tidak tahu namanya siapa. Namanya, nama saya kan Hilga, Hilga Pak. Dari mana? Dari situ. Oh, iya iya. Ke sini ngapain? Ya mau ngaji, mau belajar dong, harus tetap ngaji. Oh iya iya. Nunggu Ustaznya ya ya. Tadi itu. Tadi itu. Itu harusnya seperti itu. Kalau saya kayaknya enggak seperti itu. Subhanallah, demikian para ulama kita itu mengajarkan. Justru gimana caranya biar tidak dikenal orang, bukan malah memperkenalkan diri atau menceritakan saya dulu, saya pernah begini, saya dan saya. Sesuatu yang dia lakukan tidak ada orang yang tahu, malah dia ceritakan, "Oh, saya dulu begini. Oh, saya begini." Kan itu, biar terkenal. Kan itu. Punya rekaman-rekaman kajian segala macam, diupload dewek. Kan itu. Diupload sendiri, yang nyebar luaskan siapa? Dia sendiri. Astagfirullahaladzim, ini bukan seperti ini ulama kita mengajarkan. Tapi berusaha untuk menyembunyikan diri agar tidak populer, tidak terkenal, itu yang dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. 3 poin ini sudah rotok berat ini. Kan itu. Sudah cukup berat yang 3 ini. Apalagi ditambah 5 yang dulu. Ini masih ada 2 lagi biar genap 10. Kapan-kapan maning lah. Nanti saya tunggu teleponnya Ustaz Maimun insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah. Jadi intinya seperti itu nggih, Pak, Mas, Kang, sedulur kabeh ya. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti ngaji sebelum kita mencapai tingkatan-tingkatan seperti ini. Kalau hari ini 3 yang kita bahas, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti belajar, jangan putus thalabul ilminya sampai kita betul-betul membenci pangkat dan kedudukan sehingga kita menghindari. Kita betul-betul benci dan tidak suka dengan keterkenalan serta popularitas. Kita betul-betul menjadikan orang saleh sebagai orang dekat kita. Kita merasa akrab, nyaman, tenang, damai di samping orang-orang saleh. Nah, tapi kalau misalkan masih tersisa di dalam hati kita ingin selalu dinomor satukan, nah berarti harus ngaji terus pokoknya. Nah, kalau masih ada dalam rasa hati kita untuk dikenal, bangga kalau dikenal, berarti harus tetap ngaji sampai itu betul-betul hilang, enyah dari hati kita. Kalau kita masih merasa gugup, gelisah, tidak suka, tidak betah di samping kita orang-orang saleh, kita malah sebaliknya lebih betah dengan orang-orang, mohon maaf tadi bahasa yang agak mudah difahami, orang-orang jalanan, orang-orang pasar. Bukan berarti saya menuduh orang jalanan, orang pasar semuanya jelek, bukan. Tapi ini bahasa saya, nggih. Ya, gitu. Berarti harus tetap ngaji, harus tetap belajar. Nah, maka jawabannya kalau ditinjau dari 3 hal ini, ternyata kita semua harus terus belajar, harus tetap ngaji, termasuk saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik.